هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sudah pegang bukunya semuanya ya. Ada yang belum kebagian? Masih tersisa. Itu yang buku orang pesanan apa gimana? Pesanan, berarti dipakai aja dulu tanpa dicoret. Nah, ini adalah pertemuan perdana dari qiraah kita, kajian kita, kajian kitab Al-Qawaid Al-Arba' dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini adalah di antara kitab-kitab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sangat penting untuk dipelajari. Bagaimana kita pada pertemuan sebelumnya di Jumat pagi mempelajari usul sintak dengan syarah Syekh Al-Uzaimin. Maka setelah selesai di Ramadan kemarin, kita lanjut sekarang Al-Qawaid Al-Arba' yang kalau sudah selesai nanti kita juga akan lanjut dengan Nawaqidul Islam dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Kalau sudah selesai kita lanjut juga nanti dengan Sittatul Mawadhi' minas Sirah dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, yang semuanya itu adalah karya-karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini karena urgensinya karya-karya beliau dipelajari oleh umat, diketahui oleh umat, terlebih lagi oleh para penuntut ilmu. Saat ini karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu banyak tidak diperdulikan oleh para penuntut ilmu, sehingga para penuntut ilmu itu tidak kenal dengan karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka tidak paham asal apa isi kitab Usul Salasah. Mereka tidak memahami apa isi kitab kitab Tauhid, Kesyubuhan, Sittatul Mawadhi' minas Sirah. Bahkan sebagian para penuntut ilmu enggak kenal dengan karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita sebutkan kitab ya, Mufidul Mustafid, mereka tidak tahu itu karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini adalah di antara salah satu bentuk bala bencana yang menimpa para penuntut ilmu zaman ini, di mana mereka tersibukkan dengan hal-hal yang lainnya yang tidak patut mereka menyibukkan diri dengan hal-hal tersebut, yang semestinya mereka konsen fokus kepada kitab-kitab para ulama, menelaahnya, mengkajinya. Kemudian tatkala mereka sudah mungkin, mereka pun dianjurkan untuk menyebarkannya, mengajarkannya kepada umat, kepada para penuntut ilmu. Oleh karena itulah kitab ini adalah kitab yang penting. Kita ambil syarahnya dari Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan dengan berbagai pertimbangan, karena mudahnya, karena ringan bahasanya, gaya bahasanya, dan ini akan memudahkan kita untuk memahami isi kitab ini. Karena poin dari qiraah kita selain mempraktekkan teori dari grammar bahasa Arab yang kita pelajari adalah mengetahui isi kandungan kitab. Al-Qawaid Al-Arba' ini empat kaedah yang ditetapkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab untuk mengenal apa itu Tauhid, apa itu Syirik. Saat ini penuntut ilmu saat ini tidak mengetahui apa itu Qawaid Al-Arba', maka dia akan kesulitan untuk mengetahui kaedah mengenal Syirik dan Tauhid. Sebaliknya, tatkala seseorang dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami empat kaidah yang ditetapkan oleh Syekh ini, maka insyaallah sebaliknya juga dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengenal kaidah dalam memahami apa itu tauhid, apa itu syirik. Baik, kita langsung masuk saja ke isi kitab. Nah, masuk saja, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fikri. Sudah ketemu? Tafadhol. Ya. Syekh Anwar di baju. Rabbal Arsy Al-Azim. ini. Nah, idza utiya syakara wa idza utiya fa inna haula'i as-salasa. Nah, coba perhatikan as'alullaha al-karima. Syekh setelah memulai risalahnya ini dengan basmalah, beliau berdoa. Beliau berdoa as'alullaha al-karima. Ini terkandung tauhid uluhiyah, di mana beliau hanya berdoa pada Allah. Dan ini adalah tarbiyah yang bagus kepada kita, bahwa berdoa hanya kepada Allah, Rabba al-arshi al-azimi, al-karima, Rabba al-arshi al-azimi. Allah yang maha mulia, Rabb arsh yang azim. Ini kandungan dari tauhid asma sifat. An yatawallaka fid dunya wal akhirati, agar Allah menolong anda di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka, dan agar Allah menjadikan anda mubarakan, senantiasa diberkati, diberkahi, aynama kunta, dimanapun anda berada. Wa an yaj'alaka, dan agar Allah menjadikan anda mimman, diantara orang-orang, idha u'tiya, bukan idha u'ti, ya. Yang namanya fi'il madi itu dia pasti mabni ala fath. Maka idza utiya ini fi'il binaul majmu'. Karena kalau maklumnya a'ta, ya, a'ta. Jadi wazan af'ala, yu'ti, ya. A'ta yu'ti. Maka ini utiya, apabila dan aku berdoa kepada Allah agar menjadikan anda mimman, menjadi seperti di antara orang-orang yang idza utiya, apabila dia diberi, syakara, maka dia bersyukur. Wa idza butliya, apabila dia diuji, sabara, maka dia bersabar. Wa idza adnaba, apabila dia berbuat dosa, istighfara, maka dia segera beristighfar. Fa inna haula'i as-salasa, maka tiga hal tadi itu adalah unwanus sa'adati, itu adalah tanda-tanda kebahagiaan, alamat-alamat kebahagiaan. Nah, tafakkur Syekh Anwar di footnote-nya. Kenapa mansub itu? Kenapa fathah mutanawal? Hah? Ya, kenapa dia? Memangnya dia mamnu bin sharaf? Mamnu bin sharaf bukan? Hah? Mamnu bin sharaf apa enggak? Syekh Anwar. Mutanawal itu adalah maf'ul, ya, isim maf'ul dari tanawala, ya, tanawal, mutanawal. Dia enggak ghairu, dia bukan ghairu mansharif, dia isim mansharif. Maka ketika dia, ya, majrur, ya, kasrahkanlah. Ya, kita mengkasrahkan isim itu, ya, kalau pertama isimnya tersebut bukan ghairu mansharif. Ya, dia bukan juga isim yang mabni. Kemudian apabila dia itu apa, apalagi kita kan enggak mengkasrahkan, kenapa? Kalau isim tersebut ghairu mansharif. Isim mabni yang kedua apa? Apabila dia, nah, kaidahnya gimana? Syekh Anwar, kenapa dia bukan isim ghairu mansharif? Ya enggak? Ya udah kasrahkan. Terus talabatil ilmi, itu aidinya mudhaf, talabatinya mudhaful ilmi. Coba perhatikan. Hadhihi al-qawaid, ini adalah kaidah-kaidah al-arba', empat kaidah, allati allafaha Syekhul Islam, yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wahia dan kitab ini risalatun mustaqillatun, adalah sebuah risalah yang mustaqillah, yang tersendiri asalnya. Lakinnaha, akan tetapi kitab ini, risalah ini tutba'u, dicetak ma'a salah satu usul, berbarengan dengan salah satu usul. Ya, min ajlil hajati ilaiha, karena ada kepentingan, karena ada kebutuhan ilaiha untuk dibarengi dengan salah satu usul. Litakuna fi mutanawali aydi talabatil ilmi, agar sampai ke tangan-tangan para penuntut ilmu. Karena kalau dicetak terpisah kan cuma empat kaedah, paling satu lembar atau dua lembar. Kalau bukunya tipis nanti orang-orang tidak akan banyak memperdulikannya, padahal ini kan bukunya sangat sangat besar. Maka dicetak bareng salah satu usul. Nah, terus ya, coba fikri wal qawaid. Jam'u qa'idatin, mudhofun ilaih. Terus qa'idatu hiya al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masa'ilu katsiratun, yufassiru ala hasabi al-hawa. Nah, ya, perhatikan wal qawaid. Ini kan judul kitabnya al qawaid al arba'. Al qawaid jam'u qaidatin. Qawaid itu adalah bentuk jamak plural dari kata qaidah. Jadi berarti ini kaedah-kaedah. Nah, sekarang apa sih kaedah? Kata beliau, wal qaidatu hiya, adapun kaedah adalah al-aslu alladhi yatafarra'u, ya. Nah, fikri, fi'il mudhari', kalau tidak ada amil yang menasabkan, tidak ada amil yang menjazamkan, maka dia marfu bidommah. Paham ya? Nah, kaedah itu adalah al-aslu, sebuah landasan. Alladhi yatafarra'u anhu, yang bercabang darinya. Yatafarra' itu bercabang, tafarra'a yatafarra'u, yang bercabang darinya, dari kaidah tadi, masa'ilu katsiratun, berbagai macam masalah. Au furu'un katsiratun, atau furu', cabang-cabang yang sangat banyak. Jadi dari asal ini, dari landasan ini, bercabang dirinya furu dan masail, permasalahan-permasalahan. Ini namanya qaidah. Wa madmunu hadhihi al-qawaid al-arba'i, dan kandungan dari empat kaidah ini, allati dzakaraha asy-syekh, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, adalah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirk, adalah ma'rifatut tauhid dan ma'rifatus syirk, yaitu kandungannya mengenal tauhid dan mengenal syirk. Ini topik dari pembahasan kitab ini. Jadi empat kaidah itu ialah agar kita mengenal apa itu tauhid, mengenal apa itu syirik. Makanya beda seorang penuntut ilmu yang membaca al-qawaid al-arba' dengan yang tidak membacanya, itu beda. Dia akan paham kaidah untuk memahami kesyirikan. Oh, ini syirik, oh itu bukan. Ya, jadi ini penting sekali untuk menunjang pelajaran kita untuk tauhid. Ya. Jadi wala hiya al-qa'idatu fi tauhid. Sekarang jadi pembahasan apa sih kaidah dalam tauhid? Wa ma hiya al-qa'idatu fi syirk? Apa sih kaidah dalam memahami kesyirikan? Li'anna katsiran minan nas. Karena banyak orang, banyak manusia yatakhabbatuna. Mereka serampangan. Ya. Mereka yatakhabbatun, mereka serampangan asal-asalan fi hadainil amrayni. Di dua perkara ini. Di dua perkara ini yaitu perkara tauhid dan perkara syirik. Yatakhabbatuna, mereka serampangan fi ma'na tauhid wa ma'na. Mereka serampangan ya, terhadap makna tauhid dan apa itu tauhid. Mereka asal-asalan, apa itu tauhid? Mereka tidak paham. Wa yatakhabbatuna fi ma'na syirik. Dan mereka juga serampangan di makna syirik. Kullun, maka setiap orang yufassiru huma, akan mentafsirkan keduanya, yaitu tauhid dan syirik, ala hasabi hawa, sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ya, berikutnya tafadhal. Ya, Syekh Ainur. Fa'il dari sahula. Bukan fi'il madi, dia adalah isim tafdil. Nah, alzamu khobar, ya. Itu bukan fi'il madi, alzama yulzimu, bukan. Jadi kan lihat dong, setelah sebelumnya mubtada huwa, nah, maka butuh khobar, khobarnya yaitu isim tafdil. Wazan af'alu alzam, ya, terus. Apa asasi khata li anna hadha huwa al amrul awaliyyu wal asasu. Nah, terus li anna salata waz zakata wal hajja wa ghayruha min al ibadati la tasihhu idza lam tubna ala asl al aqidati as sahihati wa hiya al tauhid al khalis lillahi azza wa jalla. Lakin al wajib, akan tetapi yang wajib itu lakin, boleh antum bacanya lakinna atau lakin saja, ya boleh. Kalau lakinna maka melazimkan al-wajibnya mansub sebagai isim lakinna. Akan tetapi yang wajib annana, bahwa kita narji'u fi taq'idina ila kitabil ila al-kitabi was sunnah, kita kembali di dalam taqidina, dalam menetapkan kaedah kita, ilal kitabi was sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah. Maka kita merujuknya dalam menetapkan kaedah fitaqidina, dalam menetapkan kaedah kita itu kepada Al-Quran dan sunnah. Maka menetapkan kaedah syirik, kaedah syirik tauhid bukan asal-asalan, tetapi mesti merujuk kepada Quran dan sunnah. Apa yang ditunjukkan oleh Quran itu tauhid, kita tetapkan ini adalah tauhid. Apa yang ditunjukkan oleh Quran dan sunnah itu syirik, maka kita tetapkan itu adalah sebuah kesyirikan. Maka syirik di sini sebagaimana yang tadi dibacakan, tidak menetapkan kaidah ini berdasarkan ra'yu, pendapat beliau semata, enggak, tapi ini memang berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Liyakuna hadhihi at-ta'idu, agar penetapan kaidah ini ta'idan sahihan, menjadi sebuah penetapan kaidah yang benar, yang saliman, yang selamat, ma'khudan, yang diambil min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. La siyama, terutama lagi fi hadainil amrainil adzimain, at-tauhid wa syirk. Terutama lagi di dua perkara yang agung ini, yaitu tauhid dan syirik. Wa syekh rahimahullah, dan syekh, yaitu syekh yang dimaksud di sini, maksudnya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lam yadhkur hadhihi al-qa'idah, tidak menyebutkan kaidah-kaidah ini. Min indihi, dari diri beliau sendiri. Atau min fikrihi, atau dari pikiran beliau sendiri. Kama yaf'alu dhalika, sebagaimana yang dilakukan hal-hal tersebut oleh kathirun minal mutakhabbitin, dari kalangan orang-orang yang berbuat serampangan. Ya. Wa innama akhadha hadhihi alqawa'ida, dan beliau hanya mengambil kaedah-kaedah ini min kitabillah, dari Al-Qur'an, wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Rasulullah wa siratihi, dan dari sirah beliau, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa idza arafta hadhihi alqawa'id, apabila Anda sudah mengetahui kaidah-kaidah ini, wa fahimtaha, dan Anda sudah memahaminya, Anda pertama sudah mengenalnya dan memahaminya, sahula alaika ba'da dzalika, maka akan mudah bagi Anda ba'da dzalik, setelah itu, ma'rifatut tauhid, bukan ma'rifata, ma'rifatu fa'il dari sahula, maka akan mudah bagi Anda untuk mengenal at-tauhid, alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu, yang karena tauhidlah Allah mengutus para rasulnya, wa anzala bihi kutubahu, ya, dan yang karena tauhid pula Allah menurunkan kitab-kitabnya. Wa ma'rifatu syirki, wawnya waw atifah ke ma'rifatu tauhid, ya. Dan akan mudah bagi Anda juga untuk mengenal kesyirikan, alladzi haddarallahu minhu, yang Allah telah mentahdzir, memberikan peringatan darinya, wa bayyana khatarahu, dan Allah telah menjelaskan bahayanya, wa dararahu, dan dorornya, ya, bahayanya juga, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Hada amrun muhimmun jiddan, maka ini adalah perkara yang sangat penting, ya, yang sangat urgen, wa huwa alzam, dan perkara ini alzam, lebih urgen. Nah, ini kan isim tafdil, dia khabar dari huwa, ya, isim tafdil dengan wazan af'alu. Kalau saya mengatakan kepada antum, ana ajbaru minka wajhan, itu namanya isim takdir, ya kan? Ana aktsaru minka ya Syekh Anwar, apa? Misalnya, zaujatan, misalnya. Ya. Itu wazan isim af'al, namanya isim takdir. Nah. Wa huwa alzamu alayka, maka ini lebih urgen, lebih harus bagi Anda min ma'rifati ahkam salat, daripada Anda mengenal hukum-hukum salat, wazakati wal ibadat, hukum-hukum zakat dan ibadat, wasair umur ad-diniyati, dan segala perkara-perkara agama. Nah, ini banyak orang yang salah fokus Yang salah mana mendahulukan sesuatu yang paling penting, tidak mengetahui segala prioritas. Dia fokus belajar hal-hal yang itu adalah bukan tauhid. Dia sibuk belajar hadis, sibuk belajar fikih, sibuk belajar lughah, sibuk belajar fi'an ini dan itu, tapi lupa belajar tauhid. Maka ini kecelakaan, bukan kenikmatan, ini musibah. Ya, jangan sampai nanti dia menjadi alim kabir di usul fikih, tapi jahil terhadap perkara tauhid. Nah, ini akan sangat riskan dia terjatuh ke dalam penyimpangan tauhid. Yang penyimpangan tauhid itu berbeda kadarnya dengan penyimpangan jenis lainnya. Ya, dengan seorang yang menyimpang di fikih paling beda maksimal. Gitu. Maksimal apa? Beda. Ya. Maksimal beda. Nyimpang di situ, taruhlah dia dalam perkara fikih yang berat sekalipun, yang disebutkan oleh para ulama akidah, semisal Abu Ja'far At-Tahawi di Aqidah At-Tahawiyah, mengingkari mengusap sepatu itu bagian dari mengingkari usul, maka ini dia akan dikategorikan sebagai ahli bid'ah. Atau berpendapat bahwasanya sholat mesti diqadha, ini kan fikihnya siapa? Fikihnya Khawarij. Kalau yang tadi fikihnya Syiah. Atau berpendapat nikah apabila belum bercampur, belum berhubungan pasutri, kemudian cerai punya masa iddah. Ini fikihnya siapa? Kata Imam Al-Bukhari di kitab beliau Qawlu Af'alil Ibad, fikihnya Jahmiyah. Taruhlah dia berpendapat seperti itu, bikin kufur enggak? Bikin syirik? Mengeluarkan dari Islam enggak? Mengharamkan surga bagi dia enggak? Mengharuskan neraka enggak? Tapi kalau menyimpang dalam perkara tauhid, dia memberikan sembahan kepada selain Allah, terjatuh ke dalamnya, ini lebih besar kan? Nah, jadi seorang, apalagi penuntut ilmu, tahu skala prioritas. Kalaupun dia sedang belajar ilmu-ilmu yang lain, dia tidak boleh meninggalkan ilmu tauhid, ilmu akidah, ini penting, tidak bisa. Oleh karena itulah di Masjid Al-Hasan ini kita berupaya untuk memfokuskan kepada pelajaran akidah di samping pelajaran yang lain. Hari Ahad kita belajar syarah kitab Tauhid Al-Mulakhas. Hari Kamis semalam kita belajar akidah setelah sebelumnya syarah sunnah Al-Muzani dengan syarahnya Syaikhul Razak. Semalam juga Hadiyah Ibn Abi Dawud dengan syarah Syaikh Saleh Al-Fauzan. Saat ini pun juga demikian. Dan kita berupaya komitmen setiap Jumat pagi ini mempelajari karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Sittatu Mawadi' min As-Sirah, ya, Nawaqidul Islam, Makna Tauhid, Tafsir Al-Fatihah. Ini yang terkandung kandungan-kandungan tauhid, kita upayakan bismillah. Nah, ini dalam rangka demikian. Karena hadza huwa al-amru al-awali wal asas. Karena ini adalah perkara awali, perkara yang mesti pertama kali untuk didahulukan, wal asasu, inilah perkara asas. Ya, landasannya mesti dibangun di atas hal ini, itu perkara akidah semuanya. Li'anna sholata wa zakata wal hajja wa ghairaha, karena yang namanya sholat, zakat, haji dan selainnya minal ibadat, dari segala macam ibadah, la tasihhu, tidaklah sah idalam tubna ala asul aqidat sahihah. Tidaklah sah apabila tidak dibangun di atas asas akidah yang sahihah, di atas landasan akidah yang sahihah. Kita bikin amal apapun berbuat syirik, mentah, terhapus. Allah Ta'ala berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amal wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapuslah amalmu dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Percuma. Ya. Ya enggak? Mentah. Ini enggak bakal bisa. Wa hiya at-tauhidu al-khalisu lillah. Yaitu di atas akidah yang sahihah, yaitu akidah tauhid, yaitu tauhid yang khalis, yang murni peribadatan tersebut diperuntukkan lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa lagi yang membaca? Ya, Pak Parti, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qaddama fiha addu'a'u. Fiha itu jar majrur, dia sebagai muta'alik dengan khobar. Ya, muta'alik dengan khobar yang mahdhuf. Atau antum katakan langsung, dia adalah khobar. Maka addu'a di situ berarti mubtada mu'akhar. Mubtada yang diakhirkan. Fiha addu'a'u. تنبيه على ما سيقوله حيث قال أسأل الله العزيز أسأل فعل مضارع مرفوع لتجريه لما سبي والجازم أسأل الله العظيم العظيم رب العرش الكريم رب العرش الكريم رب العرش الكريم أن يتولك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي سخر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب أفعل وإذا أذنب وإذا أذنب استغفر Itu terpisah, itu jawabnya. Wa idza adnaba istaghfara. Wa inna hadhihi salasah. Hiya unwan. Hiya nya mubtada. Hiya unwan. Sa'adati. Terus hadhihi muqaddimatun. Muqaddimatun. Azimatun. Fiha du'a'un min asy-syaikh rahimahullah likulli talibi ilmin yata'allamu aqidatahu yuridu bi dzalika al-haqq حق مفعول به ويريد بذلك تجنب itu masdar ya kan مفعول به itu isim ya تجنب ya تجنب تجنب دولاري نعم فإنه حري بأن يتولى الله Ya tawalla itu fi'il mudhari. Domirnya hu itu maf'ul, muqaddam. Kalau domir kalau maf'ul berupa domir itu mesti didahulukan dari fa'il. Lafadz jalalah fa'il. Bukan lafadz jalalah maf'ul. Ini terbalik nanti. Terus bi ayya tawallahu fid dunya wal akhirati. Nah, baik. وقد قدم رحمه الله تعالى لهذه الفوائد الأربع. Dan beliau telah mendahulukan untuk empat kaidah ini dengan muqaddimatin azimatin, dengan sebuah muqaddimah yang agung. Fiha, yang di dalam muqaddimah ini addu'a, terdapat doa. Di talabatil ilmi, kepada para penuntut ilmu. Ya. Itu kalau wazan fa'alah, itu wazannya, itu maknanya jamak. Talabah itu jamak. Sama seperti kafarah, itu maknanya kufar atau kafirun. Ya. Kafarah itu maknanya kufar atau kafir. Ya. Kepada para penuntut ilmu. Wa tanbihu, dan juga di dalam mukadimahnya ada tanbih, peringatan. Alama sayakuluhu, atas apa yang akan beliau ucapkan nanti di qaid al-arba ini. Haitsu qala, yaitu di mana beliau menuturkan as'alullaha al-azimah, aku memohon kepada Allah yang azim, Rabbal arshil karim, Rabbnya arsh yang mulia, an yatawallaka, agar Allah menolong anda di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa an yaja'alaka mubarakan, dan agar Allah menjadikan anda diberkati, aynama kunta, dimanapun anda berada. Wa an yaja'alaka, dan agar Allah menjadikan anda mimman ida'u'tia, yang menjadi di antara orang-orang yang apabila diberi syafaat maka dia bersyukur. Wa idza butliya sawaba, dan apabila dia diuji maka dia bersabar. Wa idza adnaba, dan apabila ia berbuat dosa istighfara, maka dia beristighfar. Ini ya, tiga hal ini kalau dia apa namanya diberi bersyukur, kalau diuji bersabar, kalau dosa beristighfar. Masya Allah, ya, ini bahagia dunia akhirat ini. Ya, terkadang kita apabila diberi lupa daratan, apabila diuji enggak sabaran, ya, apabila berbuat dosa keterusan. Allah musta, ini tanda kebinasaan. Nauzubillah min dzalik. Ya, fa inna hadhihi ats-tsalatsa, maka tiga hal ini, hiya unwanu sa'adati, itu adalah tiga tanda kebahagiaan. Ya, tanda-tanda kebahagiaan yang lain bukan ini aja, ditunjukkan dalam hadis yang lain, arbaun, ada empat hal apabila pada seseorang maka dia akan bahagia. Apa? Baratus salihah, kalau dia punya istri yang salihah. Ini jomblo. Nikah belum punya istri soleha, belum dapat ini, cuman ngandelin tiga lagi. Yang berikutnya apa? Jarum soleh, tetangga ya soleh. Terus apa lagi? Markabun ani, kendaraan yang nyaman. Walaupun butut jelek tapi nyaman. Irit, gak banyak jajan. Terus apa lagi? Baitun wasi, rumah yang luas untuk ibadah, yang lapang. Yang lapang di sini maknanya untuk ibadah, bukan yang gede gedong, tapi sempit buat ibadah, gak ada tempat buat ibadah. Nah, itu, ya. Paham gak sini Iqbal? Ngerti? Yang pertama tadi apa? Istri yang soleha. Iqbal umur berapa Iqbal? 18 tahun. Ya, sekira sama. 19 itu 18. Fikri berapa Fikri? 17. Fikri. Antum segera nikah Fikri. Biar abi antum itu akan mikir kalau mau ta'adud. Kalau kau udah punya cucu, wah, habis diskonnya. Enggak ada yang mau, paling nenek-nenek. Ya, itu Fikri kalau antum mau memperoleh ya. Sekongkol sama ibu antum. Gitu ya, bilang dari Abu Hanifah yang ngomong ke Abi Antum gitu. Mana tadi sekarang? Hah? Oh iya nih. Hadihi muqaddimatun azimatun, maka ini adalah muqaddimah yang agung. Fiha, di dalamnya terdapat du'aun, doa minasyikh, dari syikh rahimahullah. Likulli talibi ilmin, bagi seluruh penuntut ilmu. Siapa aja penuntut ilmu yang baca buku ini, didoain nama syikh. Dapat doa, ini kebiasaan dari syikh. Syikh di buku beliau, salah satu usul i'rab rahimahullah, dapat doa. Baru kita buka buku di beliau, bismillahirrahmanirrahim, i'lab rahimahullah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda. Baru buka, udah dapat doa rahmat dari Syekh. Masya Allah. Ya. Nah, ini kita baru buka. Beliau langsung berdoa. Astagfirullah, Rabbul Arsy'ah, ayyata walaka. Mana? Fid dunya walakhirah. Wa ayyaja'alaka mubarakan ayyamakunta. Masya Allah. Jadi kalau kata orang, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tukang kafir-kafirin orang, ini keliru. Justru tukang doain orang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tukang doain orang. Tadi dibantah oleh beliau di kitab Durur Saniyah. Ya, apalagi dibuktikan ini langsung di buku-buku beliau. Di Usul Sittah. Ya, kemudian di salah satu usul. Ini di sini di Al-Qa'id Al-Arba. Mana tukang ngapir-ngapirin orang? Baru buka buku, didoain orang. Enak aja ngapir-ngapirin orang. Ya enggak? Sehingga bilang, ketahuilah, semoga Anda kufur, gak ada kayak gitu. Ketahuilah, hati-hatilah Anda, jadi kekufuran, gak ada kayak gitu. Ya, jadi dapat doa terus dari beliau. Ya, maka ini adalah doa dari Syekh Rahimahullah Ta'ala, likulli talibi ilmin, bagi segenap penuntut ilmu, yata'allamu aqidatahu, yang sedang mempelajari akidahnya. Yuridu bidzalika, yang dia menginginkan dengan hal tersebut al-haqqa, kebenaran. Wa yuridu bidzalika, dan dia menginginkan dengan hal tersebut mempelajari akidah, tajannubat dalali wasyirki, menjauhi kesesatan dan kesyirikan. Ingat ya di sini ya. Ini kita mempelajari akidah ini cuma dua. Menginginkan kebenaran, yang kedua menginginkan agar menjauhi dari kesesatan dan kesyirikan. Itu aja. Niat menuntut ilmu itu kan kata Imam Ahmad bin Ambal ya. Menuntut ilmu sesuatu yang tiada bandingannya. Gimana demikian? Ya, kata Imam Ahmad, apabila niatnya ikhlas. Idza shahhat niyatu, apabila niatnya benar. Gimana niat yang benar? Raf'ul jahl an nafsihi wa ghairihi. Ya. Dia itu berniatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri dia dan untuk orang lain. Untuk menghilangkan kebodohan dari diri dia dan dari orang lain. Maka ini kita ingin mengangkat kebodohan supaya kita mengenal apa itu hak, supaya kita mengenal menjauhi apa itu kesesatan dan kesyirikan. Fa innahu hariyun, maka hal ini adalah sebuah suatu yang hariyun, yang layak, yang pantas. Ayyatawallahu Allahu, maka Allah menyelamatkan dia, menolongnya di dunia wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Nah, siapa berikutnya mau baca? Dan tafadhal Iqbal. Wal akhirati Iqbal, dan boleh ya, ingat ya, qiraah kita enggak boleh disukun-sukunin, diwaqaf-waqafin. Semua hurufnya mesti dibaca. Jangan sampai kebiasaan kayak begini. Banyak orang disembunyi-sembunyiin. Padahal dia enggak tahu itu apa i'rabnya. Ini bahaya ya. Kalau dari awal kita sudah ngumpet-ngumpetin. Punya harakat-harakat. Mesti dibaca semua. Biar paham. Nanti kalau antum sudah jago jadi ustaz, wakaf-wakafin silahkan. Baik, silakan terus. Dunyahu. Sa'adatan la syiqa'a, bukan syiqa'a. Ya, dia itu sebagai isim la nafiyah lil jinsi, bukan syiqa'a tapi syiqa'a. Terus di dunia yatawallaka bil hidayati wa tawfiqi wasiri wasairi wasairi ala manhajis salim wa fil akhirati yatawallaka bi an ay yudkhilaka jannatan khalidan mukhalladan fiha la khawfu wala marida wala kibara wala makariha, matuf. Isim nafiyah dari jenis semua itu. Terus hadhihi wilayah wilayatullahi wilayatullahi li 'abdihi al-mu'minin al-mu'minin di dunia wal akhirah. Nah, wa idza tawallahu Allah fid dunya wal akhirah, apabila Allah sudah menolonghu, ya, menolongnya, apabila Allah telah menolongnya di dunia dan di akhirat, maka fa innahu la sabila ila makarihi, maka tidak ada jalan menuju makarih. Makarih itu jamak dari makruh. Tidak ada jalan menuju segala hal yang dibenci, antasila ilaih, hal yang dibenci akan menimpa Anda, menimpa seseorang tadi, menimpanya. Ya. Wala fi dinihi wala fi dunyahu, tidak pada agamanya maupun dunianya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladina amanu. Allah lah walinya yang menolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz dzulumat. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan ila nur, menuju cahaya. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, auliyahum thaghut, maka wali-wali mereka adalah thaghut. Fa idza tawallaka Allahu, apabila Allah telah menolong Anda, akhrajaka, maka Allah akan mengeluarkan Anda minadz dzulumati, dari segala macam kegelapan. Dzulumati syirki, kegelapan kesyirikan, wal kufri wasyukuki wal ilhadi, kegelapan kesyirikan, kekufuran, keraguan dan ilhad. Ya, yaitu bisa kita terjemahkan penyimpangan, kezindikan, ya, sifat ateis dan seterusnya. Allah akan mengeluarkan Anda dari segala macam kegelapan ini ila nuril iman, menuju cahaya keimanan, wal ilmi an-nafi'i, dan cahaya dan ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, dan amal salih. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi'annallaha maulal ladzina amanu, yang demikian itu bahwa Allah adalah yang menolong maulanya orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, dan bahwasanya orang-orang kafir tidak ada penolong untuk mereka. Fa idza tawallaka Allahu, apabila Allah menolong Anda, diri ayatihi, dengan riayahnya, dengan penjagaannya, wa taufiqihi, dengan taufiknya, wa hidayatihi, dan dengan hidayahnya, fid dunya wa fil akhirati, di dunia dan di akhirat, fa innaka tas'alu sa'adatan, maka Anda akan berbahagia dengan sebuah kebahagiaan yang la syafa'a ba'daha abada, yang tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi kesengsaraan setelahnya selama-lamanya. Di dunia yatawallaka bil hidayati, di dunia dia Allah menyelamatkan Anda dengan hidayah wa taufik, wasairi alal manhaj salim, dan berjalan di atas manhaj yang selamat. Nah, ini jadi pertolongan Allah kepada hamba, apabila hamba di dunia dia dapat hidayah, dia dapat taufik untuk mengamalkan hidayah, kemudian dia berjalan di atas manhaj yang benar. Ya, ini adalah pertolongan dari Allah kepada hamba di dunia. Di dunia. Ya. Jadi jangan khawatir, oh, kapan Allah nolong kita? Ya. Mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Pertolongan Allah sudah datang. Dalam bentuk apa? Kita berada di atas akidah yang benar. Apalagi tadi, ya, dengan menjalankan taufik dan hidayah dari Allah, kemudian berjalan di atas manhaj yang benar. Itu pertolongan Allah. Wa fil akhirati, dan di akhirat yatawallaka, maka Allah akan menolong Anda, bi an yudkhilaka, yaitu dengan Allah memasukkan Anda jannatahu, ke surga-Nya. Khalidan mukhalladan, yang Anda kekal dan dikekalkan fiha, di surga tersebutlah khawfa, yang tidak ada lagi ketakutan, wala maridah, enggak ada lagi sakit, wala syakha, dan tidak lagi kesengsaraan, wala kibarah, enggak ada lagi ini apa kibarah, ketuaan, muda semua di surga, wala makariha, enggak ada lagi segala hal yang dibenci. Ya, Hadhihi wilayatullahi, ini adalah bentuk pertolongan Allah li abdihi al-mu'mini, kepada hambanya yang mukmin, fi dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirah. Siapa lagi yang mau baca? Ini handphone saya gak ngecas ternyata. Loh, udah dicantik ini Pak Edi ya? Udah ya? Baik. Wa qawlu wa qala wa lan yaja'alaka mubarakan aynama kunta. Dan masih doa dari Syekh. Dan agar Allah menjadikan Anda diberkahi dimanapun Anda berada. Nah, siapa yang membaca? Pak Edi, coba. Oh, yang mau kerja tepat dong. Nah. Pasaran ini masuk. Apa masih cuti? Fahuwa goyatu khobar matalibi yaz'alullahu al-barakata fi umrika wa yaj'alullahu al-barakata fi rizkika wa yaj'alullahu al-barakata barakata fi ilmika wa yaj'alullahu bukan barakah, barokah. Barakah sono. Ada tuh teman saya tuh, barakah mubarokah. Muahid khaif, ah itu ada. Ah. Terus wa yaj'alu barakata fi amalika. Wa yaj'alu barakata fi dzurriyyatika. Tusa. Nah, apa i'rabnya tu sahib di sini Syekh Anwar? Khobar. Tu sahib apa i'rabnya? Ah, siapa? Fikri. Tuh. Apa i'rabnya? I'rabnya apa i'rabnya masdar? Ah, Syekh Ain. Berarti majzum bukan dengan ida ainama. Ainama kunta tusahibka. Itu. Jangan baca tusahibuka, tusahibka. Ini ya majzum. Terus al-barakatu, itu fa'il dari tusahib. Tawajjah ta. Wa hadha khairun 'azim wa fadlun min Allahi subhanahu. Nah, ya. Wa qala rahimahullah ta'ala, berkata Syekh rahimahullah ta'ala, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah menjadikan Anda diberkati, diberkahi dimanapun Anda berada. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, idza ja'alaka Allahu mubarakan aynama kunta, apabila Allah telah menjadikan Anda diberkahi dimanapun Anda berada, maka ya, kata beliau, fa hadha huwa ghayatul matalib, inilah puncak segala hal-hal yang diinginkan. Yaj'alullahu al-barakata fi umrika, Allah menjadikan keberkahan di umur Anda, umurnya berkah. Wa yaj'alul barakata fi rizqika, Allah menjadikan keberkahan di rezeki Anda, rezekinya berkah. Sedikit tapi mencukupi. Wa yaj'alul barakata fi ilmika, Allah menjadikan keberkahan di ilmu Anda, ilmunya berkah. Wa yaj'alul barakata fi amalika, menjadikan keberkahan di amal Anda. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatika, menjadikan keberkahan di keturunan Anda. Ainama kunta tusahibka albarakatu, dimanapun Anda berada maka keberkahan akan senantiasa menyertai Anda. Ainama tawajjahta, dimanapun Anda mengarahkan diri Anda. Wa hadha khairun 'azimun wa fadlun min Allah, ini adalah kebaikan yang sangat besar dan keutamaan dari Allah. Anwar. Anwar. يزيده semoga Allah wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, menjadikan Anda di antara orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur. Ini khilaful ladzi idza u'tiya kafar, ini berbeda dengan orang-orang yang apabila diberi dia kufur, kafara an ni'mata, ya, dia mengkufuri nikmat tersebut, wa bataraha, dan menyombongkannya. Fa inna katsiran minan nas, karena mayoritas manusia, idza utu an ni'mata, apabila mereka diberi nikmat, kafaruha, maka mereka mengingkarinya, mengkufurinya, wa ankaruha, dan mengingkarinya, wa sarrafuha, dan mereka memalingkannya, fi ghairi taatillah, ya, pada selain ketaatan pada Allah. Fasarat sababan li syaqawatihim, maka ini jadilah sebab untuk kebinasaan mereka. Wa amman yashkur, adapun orang yang bersyukur, fa innallaha yaziduhu, ya, maka Allah akan menambahnya. Allah taala berfirman, wa idza ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum, dan ketika Rabb kalian mengumumkan seandainya kalian bersyukur, maka aku akan tambah kepada untuk kalian. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirin, Allah menambahkan kepada orang-orang yang bersyukur, min fadlihi wa ihsanihi, dari keutamaan dan kebaikannya. Fa idza aradta al-mazida, apabila Anda menghendaki tambahan, minan ni'ami, dari nikmat-nikmat, fasykurillaha, maka bersyukurlah kepada Allah. Wa idza aradta zawala ni'ami fakfurha, apabila Anda menghendaki dihilangkannya nikmat-nikmat, maka kufurilah nikmat-nikmat tersebut. Tapi cukup ya. Nanti kita lanjut lagi pekan depan. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini lantas tapi ini baterai saya ternyata nggak dicas nih handphone. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.